sudah aku mencari ketenangan di dalam diri atau tempat pautan hati. Salahmu sendiri. Dikaulah mutiara yang lama ku cari, sekarang berjumpa.